الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kajian Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Mata bil Kufah. bil Kufah ayyana Mus'ab ibn Az-Zubair. Dia meninggal dunia di Kufah pada peristiwa Mus'ab ibn Az-Zubair. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedah al-ula, al-wajib al-musalli ayyadu'a kaffaihi al-ardi bis-sujudi. Wajib bagi orang yang sholat meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tanah dalam sujudnya. Al-faidatu as-saniyah, istihbabu raf'i adhira'aini anil ardi waqa'ahatu waqa'ahati waqa'ahati ihtirasihina kama yastarisu as-sabu dhira'aihi waqa'ahati ihtirasihina kama yastarisu as-sabu dhira'aihi. Dalam hadis ini menunjukkan disunahkannya mengangkat kedua lengan dari tanah dan makruh direbahkan seperti binatang buas merebahkan kedua lengannya diangkat, ya. Nah, kedua telapak tangannya tempelkan, kedua lengannya diangkat. Al-faidatu as-sadisah, raf'ud dhira'aini 'anil ardi bis-sujud. Raf'ud dhira'aini 'anil ardi bis-sujud dalilun 'ala an-nashati wal quwwah war-raghbah fil ibadah. Dalilun 'ala an-nashati wal quwwati war-raghbati fil ibadah. Mengangkat kedua lengan dari tanah ketika sujud menunjukkan orang itu semangat, kuat dan memiliki kecintaan dalam beribadah. Nah, tapi kalau direbahkan menunjukkan apa ini? Gak semangat, lemas, loyo, ya, kurang bergerak ibadahnya. Angkat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, al-hadithu al-arba'un wal-mi'atan, hadis yang ke-240, wa an Wa'il ibn Hujar radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha raka'a baraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim. Dari sahabat yang mulia Wa'il ibn Hujar, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau merenggangkan jari-jemari tangannya, dan ketika sujud beliau menggabungkan jari-jemari tangannya. Rawahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim. Al-hadis hasan. Wa sahhahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini hasan, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Albani, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, istihbab tafriji al-sabi, istihbab tafriji al-sabi fawqa rukbah fi rukui. Disunahkan untuk merenggangkan jari jemari di atas lutut ketika rukuk. Ini rokok ya, ya ini lututnya jari direnggangkan. Nah, enggak digabungkan tapi direnggangkan. Ini ketika rokok. Al-faidatu asani, istihbabu dhammi asabi'il yadain atna as-sujud. Nah, disunahkan untuk menggabungkan jari jemari kedua tangan ketika sujud. Ketika sujud, jarinya jangan direnggangkan, tapi digabungkan. Ya. Nah, qala al-hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, wa anna Aisyah. Al-Hadisu Al-Hadi Wal-Arbaun Wasnatani Wa An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'ah, rawahu An-Nasa'i wa sahihahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW salat sambil duduk bersila. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fi fawaid. Nah. Al-hadis sahih. Al-hadis sahih. Nah. Sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi fi fawaid. Al-faidatul ula, at-tarabbu' at-tarabbu' wa sifatu ku'udi al-alil idha sholat jalisa, at-tarabbu' wa sifatu ku'udi al-alili idha sholat jalisa. Duduk bersila merupakan sifat duduk orang yang sakit ketika sholat sambil duduk. Al-faidatu al-thaniyah, at-tarabbu' khassun, at-tarabbu' khassun bil-jalsah allati hiya muqabil qiyam as-sahih, wa laysat fi kulli jalsati as-salah, wa laysat fi kulli jalsati as-salati, duduk bersila itu khusus duduk pengganti berdiri bagi orang yang sehat, bukan untuk semua duduk dalam sholat. Nah, jadi kalau ada yang sakit gak bisa berdiri, maka sholatnya sambil duduk bersila. Nah, duduk bersila itu bukan duduk untuk semua jenis sholat bagi orang yang sehat, ya. Nah, misalkan ada orang yang sehat sholat, nah, ketika duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, ya tidak duduk bersila. Nah, karena duduk bersila di sini hanya pengganti berdiri karena dia sakit, ya, sebagai ganti berdirinya orang yang sehat, bukan pengganti semua jenis duduk dalam sholat. Nah, al-fa'idatu at-thalithah, ijma'atul ummah, ijma'at al-ummah, anna man ajuza anil qiyami fil fardhati, anna man ajuza anil qiyami fil fardhati sallallahu qa'idan, sallallahu qa'idan wa la i'adata alayhi, wa la i'adata alayhi, wa la yanqusu thawabu lil khabari. Qalahu, qalahu al-imam an-nawawi rahmatullah. Di umat Islam sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka sholatnya sambil duduk dan tidak perlu diulang ketika dia sudah sehat, dan tidak mengurangi pahalanya berdasarkan berita yang terkait dengan masalah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, baik, mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.